السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا، والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وشفيعنا وأسرتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. حضرة المحترمين أصحاب الفضيلة ورعاة العلماء ورعاة المشايخ ingkang kula mulyakaken khususipun Romo Kyai Idris Hamid sekeluarga lan zuriat ingkang kula mulyakaken, Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur dan seluruh pejabat-pejabat yang berkenan hadir. Hadirin hadirat, mustarihin mustarihat ingkang kula mulyakaken, ing dalem kita nglaksanakaken haul ulama. Haul para ulama arifin, ulama sholihin, rijalullah lan ibadullah. Monggo mumpung lempang kita sakit mendet makna daripada hal ini, tidak hanya mengakui beliau. Alhamdulillah ini kok cilinya ini nopo-nopo kuatir nonton angin ini meletak-meletak. Bukan namun mengakui ulama sholihin arifin, tapi bersundi carani kita mendek makna daripada ilmu perjuangan dan uswah hasanah semampu-mampu kita. Tentu kita ini semua orang awam, makomnya makom asbab, bukan makom tajrid. Makam orang awam bukan makam yang diistimewakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tentu pada tingkatannya masing-masing. Man humul ulama? Siapa ulama itu? Sesak niki sing kathah niku kacu, niki ulama napa kiai? Kadang-kadang sing kathah kiai ya ulama, ulama nggih. Kiai. Tapi nek kiai niku celukane masyarakat. Lah nek ulama niku sing nyeluk Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. kapan tiang jadi kiai? Pokoknya orang kampung nyebut kiai ya jadi men. Besok turun jadi pengarus NU, awan dipilih ketua cabang, sore jadi kiai. Jadi anak kiai dadaan pengen. Tapi kalau ulama al-amilu bi'ilmi wal-waqifu ala sya'ni basirun di ahli zaman. Mereka adalah orang yang berilmu dan lakonnya ini cocok dengan ilmunya. Nah, cocok ini buat nonton madrasah. Buat nonton kitab. Kalau ilmu itu bisa dibaca di kitab, tapi mencocokkan ilmu dengan amal adalah bagian dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Man izdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa wahai. Semacam ilmu tambah dhuwur tapi hidayah mboten melok, dia akan menjauh dari kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Seorang ahli hukum mungkin membela hukum, mungkin menegakkan hukum, mungkin jual beli hukum. Dan alhamdulillah kata sarjana hukum yang masuk hukuman di mana-mana. Apa sesungguhnya yang terjadi? Al-ilmu syai'un wa mas'uliyatul ilmi syai'un akhar. Ilmu adalah sesuatu, tapi pertanggung jawaban ilmu adalah sesuatu yang lain. Baik kepada umat maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Singelin niki hidayah. Singelin niki. Mulane santri-santri aja maca kitab tok. Diwurui wiridan. Tangi bengi, salat juga tangi bengi terus domino. Kulon ini ketem Jakarta baca pesantren. Di sini kalih, alhamdulillah sampun dibarokahi donga dening Kiai Idris Amin. Sing sebagian ini sedaya apal Quran. 30 juz, duduk juz 30. Jumlahnya belum dulu, sejak kelas itu sedang besok. Ini jurusan wong sing wis bener, tapi belum pinter. Sebab yang malih, kula contohkan lari-lari UI sing terkenal pinter-pinter, dijukui sing pinter diantara yang pinter, tapi sing legadus. Wis pinter, tapi durung bener. Ternyata minter nawang bener niku luwih gampang timbang bener nawang. Tuki niku nggih mboten nonton sopane yang bocah UI tak umum celonan jin yang pengapret. Kula niki calon kiai ini diceluk om kalih lare-lare. Om di sini ada tempat om. Om batuk niku. Tapi itulah perintah kiai saya untuk membuat benar orang yang pintar. Itu amanat. Amanat. Jangan ditompong. Dikandangi bantah. Dijak diskusi debat. Uang tuwek dikunak-kunaknya. Kadang dikafir-kafir. Piye caranya? Alhamdulillah ampun setunggal kiai. Namine Kiai Sotik Samping Wain Jepara. Pak Asin iku atine isih ketutup, masih mbok grojok gak bakal buka dhisik. Lan buka kang napa aja dipidatoni. Ajaklah salat satu jam sebelum subuh. Waduh iki penggawean. Mungkin lebih biarang lah. Nah, ketika itulah mata dibukalah pintu hati. Kalau dibuka orang ini akan menjadi benar. Otaknya dibuka, dia akan menjadi orang pintar. Menurut jenengan Joyo Singlempak, Indonesia ini lancar napa ruwet? Barengnya kabeh muni ruwet, kula melok ruwet mawon. Ruwet iki kurang wong pinter apa kurang wong bener? 100 untuk penonton. Semacam ben muni bener ya dirumesi bener. Jadi ternyata di sini letak ilmu ulama yang kita kholi itu tadi. Tapi nek golek ilmu di sisi setan di tengahnya ibadah, maka menjadi triplek, yang satu lagi akan berubah menjadi amal. Maknanya ternyata demikian tinggi tiru, ini saya-saya nih mengajarkan ini. Ngeten urai sopoyok sing ulama apa mana sing arifin, tapi paling boten ada pengintilan. Kenapa bahasa Indonesia nya mempercintil dimatang manhaj frame of thinking and frame of willing ulama. Loh, ini nek diurus kita akan mendapat berkah di sini. Man 'alla 'ilman 'allamahu Allah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ilmu sedikit diamalkan, amal dicari ilmunya, maka Allah akan hadir menggedar hatinya, mengetuk hatinya dan mengajar sendiri Allah itu. Bukan hanya allamatul qalam, tapi allamal insan amalan. Ya. Maka terbukalah dimensi-dimensi. Kok iso kiai niku ditakoni barang durung kok jawab? Kok jawabnya gak ngarang, Pak? Gak ngarang. Nun sewu biiznil makfurlah radhiyallahu anhu. Kula mati tangklep. Yai bapak kula sakit. Nyuwun pendonga lan nyuwun saran. Teng iki. Dawuh kiai, oh boten boten napa-napa. Tong santen langsung mawon. Boten boten nek bapak sampeyan mati tahun iki. Wah, ngono bapak kula. Alhamdulillah. Mau lingguan guyu mergo gak mati tahun. Bareng kula pun tuk malang mikir, iki kan akhir tahun. Iki wis lupa, dah tanggal 17, Pak. Sebentar lagi akan nukar. Oh, bareng Muharram tanggal 6. Inna lillahi wa inna ilaihi. Pelajarannya itu apa? Beliau mengetahui sesuatu. Berarti sesuatu itu ada, tidak mungkin diketahui kalau itu tidak ada. Jadi skenario Allah yang lalu bisa diputar kembali, yang akan datang pun bisa di-forward tepat atas keinginan. Mana mungkin sesuatu diketahui kalau sesuatu itu tidak ada. Berarti qadar, qadar itu ada. Tapi kenapa tidak dibuka kepada semua orang? Karena kalau dibuka kepada semua orang, dia tidak kuat menerima sesuatu yang tidak. Nah, orang-orang arif ini, jimbah. Yang arif jimbah. Allah bati nukil, sawi imam Ibn Ita'illah, radiyallahu anhu. Man mal arifu man iza asyara wajabal haq, akrab ilaihi min isyaratihi banil arif man la isyarata lahu li fana'ihi fi wujudillah subhanahu wa ta'ala. Orang yang disebut arif itu bukan karangannya yang tajam, tetapi dia tidak punya kemauan apa-apa kecuali kemauan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau pun ada yang tersisa itu sedikit, karena harus ada basyariahnya. Kalau total, dia adalah Rasul atau Nabi. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Ya, apa yang tersisa di situ? Sebagai pembeda antara Nabi dan ibadullah yang tadi diberi arifin Allah. Pelajaran pertama yang akan datang itu ada. Kenapa tidak semua dibuat anu diberi? Takut tidak kuat. Kalau ini Pak Hasan ini tahu bahwa 5 tahun lagi mau jadi presiden. Sekarang sudah berani utang. Loh, berani utang lagi akhirnya kita petani tadi rusak. Rahul jihad wa rahul jahada. Kalau dia diberitahu ayahmu mau mati, kamu bisa mati sebelum matinya ayah. Maka ulama yang dikasih tahu, dia harus mengukur siapa yang tanya. Siapa yang tanya? Berima wa isyara. Tidak berseroha. Dengan sama. Supaya bahwa dia menerima. Coba nak suruh dikandangi. Oh bapak, enggak, ibu banyak. Insya Allah. Baru. Mulai kelamang, kelamang, kelamang. Tapi ketika diberitahu, enggak, nek bapak menanti tahun ini. Kepandolan untuk mengusung kalimat yang bisa dicerna oleh awam, disinilah bagian dari al-arfa. Jadi pemimpin itu sekalipun tahu 100, dia tidak harus menantangkan 100. Berapa kemampuan orang untuk mendengar? Sebenarnya sebesar. Yang namanya khotib itu ilmu khotib, bukan khotib ilmu takallum. Namanya khotbah itu untuk yang mendengar, bukan untuk yang bicara. Kalau bicara di khotbah begini agak rapi. Nah sebenarnya Pak Martin itu ada pengamat itu atas Inggris ini. Itu santang ya agak nebu. Itu ngukur, kemampuan ngukur dan kemampuan memberikan ulasan tentang ukuran atau yang diberikan. Oleh karenanya, matlab, kehendak, doa, permintaan seorang arif kepada Allah itu tidak banyak. Cuma asyidku fil'udhudiyah walhaqku sirrububi. Itu saja. Tapi sini bedanya antara arifin dengan ahli nujum, dengan arifin dengan tukang tebak, dengan dukun. Jadi nek ditakoni itu tidak bisa, tidak boleh ros karena itu larangan. Dan itu bukan spekulasi, tapi itu isyarah dari Allah. Dia tidak akan bicara lain kecuali itu. Orang-orang umum dulu ditakoni itu dijawab. Ikut duduk wali, ya Allah. Tapi insya Allah wali-wali daya. Apa makna maksudnya kejuangan berkandung? Ini bukan nasibnya itu tanda bisa. Meretakannya Imam Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. Karena amila ilman allamahullah itu tadi, maka lahirlah ilmu hikmah. Sekarang sudah banyak yang gila ilmu hikmah itu. Nahyal hikmah adalah lukus syaih. The essence of phenomena. Hikmah itu adalah inti daripada sebuah persoalan. Hukum, intinya apa? Keadilan, persamaan. Ketika hukum tidak sampai di sana, maka dia hanya sampai sebagai ilmu hulul, bukan ilmu yang ustuhnya, dan dia tidak tembus kepada hikmah lain. Hikmah ekonomi adalah pemerataan. Tapi orang tambah sih tambah marah. Sesuki tambah sidik. Berarti ada ilmu itu, tapi dia tidak ada hikmah daripada itu. Iyo-iyo para orang yang dekat dengan Allah. Kalau melihat sesuatu, tidak hanya tampak gambarannya, jalannya, tapi tampak makna di balik fenomena. Saiki kok ninggil di banjir. Teng Jakarta nih Pak, masya Allah. Sak Depok nih akan dulu sih di sisa nol. Nih sak kecamatan teng Pondok Pulau kok. Tenggelam. Iki nek kene tak dipakoni. Karo banjur jebol kana, jebol kana, jebol kana. Wis, berhenti, berhenti. Tapi kalau orang ahli hikmah dia tahu. Ingatlah kamu kepada Allah. Ketika banjir itu datang, maka ratusan orang besar bisa dikenakan tahanan rumah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini masalahnya antara makna dan fenomena. Di situlah kemudian ada istiqomah. Al-waqifu ala sya'ni. Dia tetap enggak mengkok-mengkok. Bukan pagi, geli sore, tempe, enggak. Wallazina qalu rabbuna Allah tunastaqam fatanazzalu alaihimul malaikah Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'ad. Orang-orang yang tadi punya ilmu seperti tadi kok terus istiqomah, maka Allah akan mengirim malaikat untuk melindungi, mengayomi dia. Karena tidak disebut di situ, di dunia atau di akhirat, berarti di ijmal bisa di dunia dan bisa di akhirat. Maka haidahnya mulai keluar, nurul ainun mulai keluar, cahaya daripada ilmu kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, tafsirun bi ahli zaman. Zaman sekarang ini, masya Allah, memerlukan ilmu ulama, bukan saksiatul ulama, tapi ilmu ulama. Jadi kalau ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjabatkan saya di zamanul yafiruna minal ulama. Fayat talihumullahu bifarati baliyah, yarfa'ullahu barakata min tasbihim. وَيُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا ظَالِمًا وَيَخْرُجُونَ مِنَ الدُّنْيَا بِغَيْرِ إِيمَانٍ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Yang dimaksud lari dari ulama itu bukan dari lari dari pesantren atau rumahnya kiai, dia lari dari manhajul hayah yang tadi digariskan oleh ulama itu. Sekalipun rumahnya jauh dengan ulama, tapi manhajnya seperti itu, dia tidak lari. Sekalipun bersama-sama, kalau dia tidak begitu, maka dia lari dari ilmu ulama. Akan terjadi tiga hal. Yarfa'ullahu barakata min tasbihin. Orang jungkir balik, tapi berkahnya ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki tidak menjadi rahmat, tapi rezeki menjadi istidraj. Wasanas tabliquhum min haitsu la ya'lamu. Rahmat adalah pemberian Allah yang diberikan dan Allah ridha dengan pemberiannya. Tapi istidraj adalah pemberian Allah. Allah tidak ridha dengan pemberian itu karena dia memaksa dengan cara-cara yang bertentangan dengan syariat Nabi besar Muhammad. Tambah kaya, tambah banyak penyakit, tambah tinggi, tambah khawatir jatuh, tambah banyak apa yang dimiliki, semakin banyak problem yang mengurung dia. Digembosi oleh Tuhan dari kesehatan saja, maka kenikmatan semua itu akan hilang. Para hadirin hadirat, ini yang saya maksud makna haulul ulama. Mbok nggih kita niki sing wong awam, makamnya makam asbab. Tidak usah mencolok gaya kaya ulama, nek durung layani gak usah. Ya tawalla. Orang yang pada makam biasa bergaya luar biasa sebenarnya itu nafsu, bukan hidayah. Kata Imam Ibnu Athaillah. Irada dekat tadrib indah maqamil asbab syahwatun khafiyah. Irada dekat asbab indah iqamatillahi at-tadrib minal himmah ar-rawiyah. Kalau sudah kita masih di awal, masih pelan-pelan kita naik. Yang penting bahwa kita tabarukan dengan para ulama ini. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti ilmu ulama sebisa-bisa kita. Mari kita hadirkan kembali ilmu ulama ini di negeri Indonesia, supaya kita hidup tenang dalam kemiskinan, tenang dalam kekayaan, tenang dalam posisi rendah, dan tenang pula pada posisi tinggi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita sekalian. Dan saya mohon maaf kepada Romo Kiai Idris Hamid kalau saya harus kembali ke pesantren di Depok. Mungkin-mungkin ilang pula aturan tentang kunolan manfaat, dan mungkin-mungkin Allah maringi pesantren-pesantren ini status pesantren yang manfaat. Pesantren ini ngurusi wong, duduk ngurusi barang. Maka tidak bisa harus diukur dengan kilo, tapi harus diukur dengan hidayah. Mengapa ulama-ulama dulu melahirkan ulama-ulama padahal pesantrennya jelek? Mengapa sekarang pesantren menjadi lebih baik, tapi batu merahnya bukan yang dikeluarkan? Sekarang tidak ada masjid yang jelek di mana-mana. Yang jelek itu jamaahnya. Nah, mari sekarang dengan hal ini, masjidnya baik, jamaahnya juga sudah baik. Kembalikan ketenangan ke Indonesia. Kembalikan. Dan kembali ini tidak boleh dengan kepalsuan, tidak boleh dengan kebohongan, harus dengan malas diri dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aku mukul bihara. Wastafirullahi walakum. Wallahu muhtik ila akwami turi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.